itu lamboyan berguguran seorang darah memandang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi flamboyan. Itu diraihnya wajahnya terlihat sayu lamboyan berguguran berjatuhan bersama. Berharapan esok lusa bersemi kembali wajahnya terlihat sayu lamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak itunya sandal bersemi kembali.